Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Terima kasih tuan pengacara majlis yang bahagia Ustaz Muhammad Syahril yang diraikan pada pagi ini kedua-dua panel dan datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, semua peserta perkampungan sunnah siri yang ke-9 pada tahun ini mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah nampak ceria belakang. Baru lepas orang utara panggil menyerok kan. Baru lepas sarapan pagi kenal nasi lemak, harum manis tak kenal lagi. Kan kenal dah. Alhamdulillah. Jadi pagi ni insya-Allah kita akan sambung lagi tentang jihad. Kalau dua hari ni kita dah bincang jenis-jenis jihad, sampai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pun turut serta dalam menjayakan perkampungan sunnah pada kali ini dengan bincang jihad membina negara. Ibarat semua jihad ustaz tak perlu ulah dah kat sini, semua kita dah bincang dah. Lah ni kira sampai satu tahap sama ada jihad kita akan bawa kepada kemenangan ataupun kita akan mati syahid. Jadi insya-Allah dengan kedua-dua panel yang ada kita akan bincang tentang syuhada, jamak kepada syahid dari sudut hukum dan kelebihan. Insya-Allah perkampungan sunnah pada kali ini kita bawa dua panel yang kalau ustaz tak perkenai pun sepatutnya ustaz perkenai ustaz je sebab depa dah terkenai dah. Tapi kita perkenai juga. Okay, yang pertama yang bahagia Ustaz MKA Ustaz Muhammad Khairil Anwar. Kira Ustaz KA ni kena ada lama dah ni. Ha kan? Jadi Ustaz KA ni sampai orang setengah orang sebut Ustaz Khairil Anwar, siapa? Orang tak kenal. Tapi sebut-sebut MKA pun orang kenal. Nama tu kemal kan. Macam orang kata Mufti Perlis Dr. Asri. Orang tak kenal Dr. Asri mana tu. Tapi sebut Dr. Mazhar baru kenal. Ha kan? Kadang-kadang orang ni dia macam kita sebutlah Buya Hamka. Hamka ish pada oh kita pun tak ingat sebab terkenal nama tu kan. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Jadi Ustaz Muhammad Khairil Anwar jawatan terkini Ketua Jabatan Counseling dan Chaplaincy. Nak sebut Chaplaincy, duk ingat Chaplain ya kan. Institut Jantung Negara Pendidikan Ustaz MKA ni BA Fiqh dan Usul Fiqh, Kuliah Ilmu Wahyu dan Warisan Islam UIA, Master dalam bidang Al-Quran dan Sunnah. Juga kuliah ilmu wahyu dan warisan. Ini panel kita yang pertama. Panel kita yang kedua kan, Dr. Diaul Hafiz bin Fatah Yassin. Yang mana kalau orang Perlis kenal Dr. Dia, orang kata Dr. Dia mana? Anak Ustaz Fatah Yassin. Orang kenal. Kadang nama ayah anak tu sama-sama terkenal lah. Jadi Dr. Dia ni alhamdulillah sekarang ni menjawab jawatan terkini Dekan Pusat Pengajian Siswazah Kolej Nusti Islam Perlis, KUIP. Jadi pendidikan beliau BA dalam kuliah hadis dan pengajian Islam di Nusti Islam Madinah. Jadi kami sama-sama Madinah lah. Kena perkenal juga moderator pun. Kena. Kami belajar sekali. Kan? Cuma, itulah. Cuma bila main bola tu, saya pandai lagi lah. Kalau bak ilmu tu, lebih dia lah. Master dalam Sarjana Usuluddin Kolej Nusti Insaniah dan PhD dalam bidang Doktor Falsafah pengajian ilmu wahyu, pengajian Al-Quran dan sunnah Nusti Islam antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita terus kepada perbincangan sebab masa sangat terhad. Soalan yang pertama, jadi Ustaz MKA, 2-3 hari ini termasuklah kuliah subuh pergi tadi oleh yang bahagia Maulana Asri bin Yusof. Kita dengar daripada kuliah subuh sampai bersudah tak sah ni, cerita tentang kelebihan, tentang jihad, sama ada dari Al-Quran ataupun sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kalau kata kita umum nak pergi jihad ni, ustaz yakin ramai nak pergi jihad belakang ni. Kan? Ibarat semangat kita 3 hari ni nak pergi jihad, sama ada kita menang ataupun kita tak kisah, kita mati syahid pun tak apa. Kemudian, jadi secara tak langsung perbincangan 3 hari ni tidak lari daripada perbahasan tentang mati syahid ataupun kita sebut syuhada. Kita terus kepada perbincangan, apakah yang dimaksudkan dengan syuhada ataupun dengan lebih detail siapakah mereka? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 19, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Para syuhada ataupun orang yang mati syahid di sisi Allah ni, bagi mereka pahala dan cahaya untuk mereka. Dipersilakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar, Imam So Negeri Perlis. So, masyaAllah. Kawan sepejabat dulu di Jabatan Mufti Negeri Perlis, Dr. Diaul Hafiz Fatih Yasin, Diaul Hafiz. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nakal daripada lisanul Arab, asyhadu al-hadir. Asyhad lughatan, dari sudut lughah bahasanya al-hadir. Maksudnya orang yang hadir. Asyhad orang yang hadir. Kalau kita kata syahidallah juga bermaksud alim. Asyhad alim, mengetahui. Hadir, hadir. Al-alim, mengetahui. Syahidallah, alimallah. Allah menyaksikan. Apa maksud saksi? Allah mengetahui. Alima Allah. Allah mengetahui. Wa qila asyahidu alladhi la yaghib an ilmihi syai'. Dan dikatakan bahwasanya asyahid orang yang la yarib, maksudnya tidak, maksudnya dia tahu tentang sesuatu. Alima tadi itu. Kemudian dalam lisanul Arab juga memasukkan juga wastushhida, bermaksud qutila syahidan. Wastushhida qutila, dibunuh ataupun terbunuh syahidan. So ada qila, sebahagian kata al-hayy, al-shahid al-hayy, orang yang hidup al-hayy. So secara umum lughatan ada 3, iaitu al-hudur hadir, wal-ilm mengetahui, wal-hayat atau ilmu, wal-hayat kehidupan. Dalam Al-Quran saya menakalkan beberapa ayat dan banyak lagi ayat yang memberi makna syahid, satu orang yang menyaksikan, yang mengetahui, yang hadir. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami telah menjadikan kamu ummatan wasata, umat yang pertengahan, wasat, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu itu menjadi saksi atas manusia, atas perbuatan manusia. وَيَكُونَ الرَّسُولُ, dan Rasul itu menjadi saksi alaikum. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. So, Nabi menjadi saksi kepada umatnya. Dalam surah An-Nahl 89, وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, dan pada hari kami bangkitkan, فِي كُلِّ أُمَّةٍ, bagi setiap umat itu شَهِيدًا, itu orang yang menjadi saksi atau seorang menjadi saksi. Alaihim, atas mereka, min anfusihim, dari kalangan mereka. Itu dari kalangan manusia sendiri. Pada hari Allah Ta'ala bangkitkan kita pada hari akhirat, maka Allah Ta'ala juga menjadikan adanya syahidan, satu orang yang menjadi saksi dari kalangan kamu sendiri, itu manusia. So manusia juga menjadi saksi pada hari akhirat besok. Wajikna bika syahidan, dan kami bawakan engkau wahai Muhammad syahidan sebagai saksi ala haula. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an untuk bacakan kepadanya Al-Quran. Maka Abdullah ibn Mas'ud menyatakan, aqra'u alaik, adakah aku nak kena baca kepadamu wahai Rasulullah sedangkan Al-Quran itu turun kepadamu? Bahkan Nabi pun kata, aku suka untuk mendengarnya daripada orang. Abdullah bin Mas'ud juga suaranya sedap. Bahkan Nabi suka untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dan dia membaca surah An-Nisa sehinggalah pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِبِ شَهِدٍ. Sehingga bagaimana إِذَا جِئْنَا, apabila kami datangkan مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ, bagi setiap umat itu بِشَهِدٍ, dengan saksi, وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاُولَاءِ شَهِدًا, dan kami jadikan engkau menjadi saksi atas umatmu. Maka Nabi pun mengalirkan air mata Nabi sehingga basah janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itu dari sudut lughah, maka syahid itu adalah yang menyaksikan, orang yang melihat, orang yang hadir, orang yang mengetahui. Berikutnya, apabila kita melihat syahid secara spesifik, maka dia melibatkan kematian-kematian yang kita panggil kematian yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ayat yang dibacakan oleh Ustaz Ahmad Sirajuddin tadi tu, maka difahami pula bahasanya syahid ada pelbagai jenis. Syahid ada pelbagai jenis. So kalau tengok dalam apa nama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ustushhida abi, kata apa nama Jabir radhiyallahu an, ustushhida abi, telah pun bapakku mati, qutila yauma Uhud, di terkorban pada hari Uhud, maksudnya pada peperangan Uhud, maksudnya syahid, syahidul ma'rakah, peperangan, iaitu syahid mati dalam medan perang. Kemudian kita tahu hadis bahawasanya pada hari akhirat besok, awalun nas, orang yang pertama dibawakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tiga golongan, iaitu antaranya adalah syahid, dan ditanyakan kepadanya dan disebut oleh Allah kepadanya nikmat-nikmat dan sebagainya apa yang telah dia lakukan, maka dia pun kata, ya wahai Allah, aku telah berjuang di jalanmu dan aku ingin mati syahid. Dan aku mati syahid. Maka dikatakan, kadzabt, engkau bohong, engkau masuk dalam medan perang untuk tujuan orang kata kepada engkau pahlawan, untuk tujuan orang kata engkau itu perwira. Maka diserit, disembamkan mukanya ke atas tanah dan diserit, dicampak dalam neraka Allah Azza wa Jalla. So dalam hadis banyak lebih spesifik adalah syahidul ma'rakah, syahid peperangan. Dalam hadis al-syahidu, syahid itu ada lima jenis. Maka Nabi mula expand pula lagi. Kalau sekiranya syahid yang dimaksudkan dalam medan perang itu, maka tak ramailah wahai Rasulullah. Maka Nabi expandkan lagi. Maksudnya Nabi luaskan lagi. Al-mabtun, orang yang sakit dalam perut, al-mabtun. Kemudian al-mat'un, orang yang ta'un. Al-hariq, orang yang terbakar. Wal-ghariq, orang yang mati tenggelam. Sahibu dhatil jamd, sakit dalaman. Sebahagian terjemahkan sakit yang sangat-sangat tenat. Sakit kanser umpamanya dan sebagainya. Dalam hadis yang lain pula, mai datang tujuh dan sebagainya. Sehingga Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah menyatakan, apabila aku mengumpulkan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang syahid, aku datang daripada pelbagai riwayat yang jayid, yang okey, yang bagus, maksudnya dari sudut periwayatan, maka khisal, sifat-sifat atau ciri-ciri syahid itu lebih daripada 20. Lebih daripada 20 yang dikira syahid. Maka they expandkan lagi. Maka orang yang mati accident, orang yang mati jatuh kuda, orang yang mati kerana terminum racun, orang yang mati apabila dia ditolak daripada apa nama tempat tinggi, apa sahaja. Sehingga para ulama membuat kesimpulan daripada ayat Quran dan daripada hadis Nabi yang menceritakan tentang orang-orang yang mati syahid ni, kenapa mereka jadi syahid sedangkan yang mati itu tenggelam tsunami, yang matinya rumah terbakar, yang matinya kena hempap bangunan, kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ini satu kematian yang berat, syiddah dan juga alam, perit dan sakit. Maka setiap kematian yang mempunyai ciri-ciri kesusahan ataupun ciri-ciri syiddah teruk ataupun keperitannya itu melampau, maka dia dikurniakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi syahid perang, hukumnya lain apabila pengurusan jenazahnya. Adapun syahid yang disebutkan selain daripada syahid perang, maka itu juga hukum pengurusan jenazahnya lain. Adapun syahid perang, kita semua tahu tidak dimandikan dan tidak dikafankan. Adapun mati yang lain, aksiden dan sebagainya, dibunuh, makan racun dan sebagainya, maka kesemua itu mayatnya diuruskan secara biasa dan mereka dikira syahid dulu, al-akhirah, syahid akhirat, tidak syahid dunia. Kalau syahid dunia, maka mayatnya itu tidak dimandikan, tidak dikafankan dan tidak disolatkan. Adapun syahidul akhirah, maka dia mendapat pahala dengan kematian yang elok ni. Kalau kita tengok, tak elok ni kematian ni. Teruk-teruk belakang, kena aksiden, hancur mayatnya, kena gilis kereta api. Semua itu adalah mati yang baik. Maksud mati yang baik adalah mati yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dia. Dan apa tujuan Allah kurniakan kematian begitu? Supaya dengan teruknya dan apa susahnya kesakitan yang dialami itu, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih panel yang pertama. Semakin menarik perbincangan kita setelah panel yang pertama menceritakan tentang syuhada ialah orang yang mati syahid dan ada jenis-jenis mati syahid. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Hak mati tenggelamnya, hak mati mati sebab aksidennya. Kita rasa macam, jenis hak mati, hak berlaku ni ramai sungguhlah syahid dia. Kan? Jadi banyaklah hak mati syahid tu, termasuk hak COVID yang kita dengar dulu sebelum ni. Kan macam tak ada COVID lah, COVID ada lagi lah ni pun. Kan? Tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian. Okey, untuk panel yang kedua, bahagia Dr. Zaiul Hafiz. Setelah panel yang pertama menjelaskan tentang jenis-jenis syuhada, jenis-jenis orang mati syahid, namun boleh tak kita gelar sesiapa saja yang mati dengan cara yang diceritakan sebagai mati syahid? Kan, sebab kita dengar itulah, bila mati syahid dunia, akhirat, dunia dan akhirat apa semua ni, ataupun hak jenis hak pi perang pun ada khilaf juga. Orang kata kalau pergi perang saja-saja ataupun pergi perang dengan ada arahan daripada ulil amri. Jadi pelbagai. Pelbagai. Jadi jika ada garis panduan yang berkaitan dengan mati syahid untuk kita gelar seseorang sebagai syahid, ada tak untuk kita kongsi dengan para jemaah tentang garis panduan tersebut? Silakan Ustaz. Okay. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Fadilatul Ustaz Khairul Anwar, Ustaz Siraj, kedua-dua sama alumni, sama Malina, postgrad sama-sama UIA. Alhamdulillah Allah pertemukan di petas pada hari ini. Dan berkenaan dengan soalan yang Ustaz tanya tu, dia memang jadi fenomena. Kita suka menggelarkan orang, kalau dulu suka sangat gelarkan orang gelaran mulia sahaja. Tapi lah gelaran yang tak elok pun duk suka gelar. Tapi memang pangai manusia suka ada gelar orang, memberi dia gelaran yang tertentu. Dan syahid ini adalah salah satu gelaran yang kalau dibagi pada seorang tu, seolah-olah dia satu kemuliaan yang cukup besar. Cumanya boleh tak boleh kita panggil seorang itu fulan syahid, fulan syahid. Kan, maka bahasan dia sebenarnya benda ni agak panjang. Kan, dia syahid ni cara kematian akan bawa ke syurga. Sama dengan iman, cara hidup yang akan membawa ke syurga. Perbahasan yang lebih kurang sama yang saya yakin orang lebih familiar adalah berkaitan dengan boleh tak boleh kita kata orang itu mukmin. Itu pun dah ada khilaf. Kan ada yang mengatakan tak boleh, ada yang mengatakan boleh. Yang mengatakan tak boleh, dalil dia apa dia? Dalil dia adalah hadis Sahal bin Sa'ad, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana apa ni, ketika mana perang Hunain, Nabi SAW duk bagi perang harta rampasan perang. Sa'ad kata, Sa'ad riwayatkan, atau Rasulullah SAW rohtan. Rasulullah SAW bagi kepada sebahagian orang, tetapi Rasulullah SAW tak bagi seorang yang dilihat sebagai bagus. Dia boleh tahan lagi bila mana ramai ansar tak dapat bahagian habuan perang, padahal dia pun paling rajin berperang. Bila mana golongan muhajirun yang awal-awal yang paling mulia pun tak dapat bahagian, dia boleh lagi. Tapi ada seorang ni yang dia berasa dia nak tanya, kan, mungkin mewakili semua ataupun spesifik orang tu. Dia kata, ya Rasulullah, malaka an fulan inni la arahu mu'minan. Wahai Rasulullah, pasal apa dengan orang ni? Ada yang tak kenal ke dengan dia ni, si fulan ni? Kerana aku melihat dia seorang mukmin. Maka Rasulullah SAW balah balik. Rasulullah SAW kata, au musliman, bahkan muslim. Lepas tu saat tanya lagi, mukminan. Nabi SAW balah lagi, muslim. Saat tanya lagi, mukminan. Nabi SAW jawab lagi, muslim. Kan? Lepas tu Rasulullah SAW balah jawab, dia kata, inni la'utir rajula wa ghairahu ahabu ilayya. Aku boleh saja bagi kepada orang lain, sedangkan orang yang lain lebih aku sukai dengan hikmah yang Nabi SAW rencanakan. Jadi ikut hadis ni tak boleh. Tetapi ada juga yang kata boleh, kan? Terutama yang bersandarkan kepada hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang cukup popular bila mana kita semang bab bidukkan masjid, kan? Iaitu hadis di mana Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau hangpa tengok seorang lelaki itu duk pi berulang-alik ke masjid, maka bersaksilah bahawa dia seorang mukmin. Tapi bagaimanapun, antara kedua dia, antara boleh tak boleh, yang mana lebih tepat? Dari segi ulum hadis, yang tak boleh lebih tepat. Pasal apa? Yang tak boleh tadi jelas riwayat Bukhari Muslim, kesahihannya tidak ada keraguan. Tetapi yang kata boleh tadi, yang hadis Abu Sa'id tadi yang kata boleh tadi, itu ada hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, dan selain daripada dia berdua, tapi kesemua jalur itu dia kembali kepada seorang perawi yang bernama Abu Samh Daraj bin Sam'an Al-Qurashi. Dia ni ada yang kata soduk, ada yang kata yang daif. Al-Hakim sampai kata kat dia kathirul manakir. Dia ni banyak riwayat hadis-hadis mungkar. Tetapi apa ni, Ibn Hajar Al-Asqalani bila mana kumpul dia kata ni Abu Samh an Ibn an Abu Al-Haytham an Abu Sa'id Al-Khudri daif. Kan? Jadi kalau sanad itu lagu tu dia dhaif, dan hadis ni memang dengan sanad yang dhaif tadi. Jadi bab iman secara zahirnya lebih kuat kepada tidak boleh. Pasal apa? Kita tak tahu apa yang ada di hati. Begitu juga dengan syahid. Syahid pun ada juga khilaf. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Antara yang kata tak boleh adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, kita tahu pada zaman dia Islam itu tersebar dengan luas, ramai orang masuk Islam, banyak berlaku peperangan, dan bersama dengannya ramai yang meninggal dunia. Dan apabila ramai yang mati meninggal dunia dalam medan peperangan itu, orang pun pakai bawa main cerita, dan orang kata syahid, syahid, syahid. Maka Sayyidina Umar Khattab dalam khutbah dia, tak tahu sama ada dia naik berdiri khutbah on the spot atau khutbah Jumaat atau khutbah raya, tapi annahu khutbah, dia berkhutbah. Dia kata annakum taquluna fulanun syahid au mata fulanun syahida. Hampa duk kata fulan ini syahid atau fulan ini meninggal mati secara syahid. La taqulu dhalik. Jangan kata lagu tu. Walakin qulu kama qala Allah wa rasuluh. Tapi katalah seperti mana yang Allah dan Rasulnya sebutkan, iaitu man qatala man mata fi sabilillahi au qutil fahuwa syahid. Siapa yang mati di jalan Allah ataupun dia dibunuh, maka dia adalah syahid. Jadi secara umumnya syahid boleh, tapi secara spesifik tak boleh, kan? Tetapi bagaimanapun, ada yang mengatakan boleh pula. Dan sebelum selepas daripada Umar bin Khattab, Imam Bukhari sendiri dalam Sahih Bukhari ada satu bab yang dia bagi nama bab itu, bab la yaqulu fulanun syahid. bab tak boleh kata si fulan itu syahid. Dan kita tahu tajuk bab Imam Bukhari itu bukan tajuk syok-syok. Fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Fiqh Imam Bukhari itu ada pada tajuk-tajuk bab dia. Jadi ini maknanya kata pendapat Imam Bukhari kata tak boleh. Dan hadis yang dibawa adalah hadis Sahal bin Sa'ad. Yang Imam Bukhari bawakan untuk menyokong statement dia itu adalah hadis Sahal bin Sa'ad, yang mana hadis ini berkenaan dengan perang Tabuk. Ketika itu ada seorang sahabat ini, lepas perang pakat bersurai masing-masing, dia pun pakat bercerita tentang sahabat ni, sahabat ni, sahabat ni. Lepas tu dia pun cerita tentang seorang sahabat Nabi SAW yang meninggal, yang mana dia pun pakat puji dia. Dia pun kata, ma ajza'a minnal yawma ahadun kama ajza'a. Tak ada siapa pun dalam kalangan kita pada hari ini yang menunaikan tanggungjawab kita untuk berjihad seperti mana fulan itu buat. Ma yada'u syadzatan wala fadzatan illa taba'aha bisayfi yadribuha. Tak ada kawasan yang ramai orang ataupun tak ramai orang melainkan dia akan terpa dengan pedang dia, dan dia akan libah musuh-musuh dia sampai dia meninggal dunia. Tapi Osama kata dia huwa min ahli nar. Dia ahli neraka. Kan, pastu orang pakai heran. Astaghfirullahalazim. Apa jadi ni? Pastu mailah seorang sahabat lain pejelah. Aku nampak apa yang berlaku. Memang dia berani apa semua sekali, tapi kemudian bila mana duk topak lagu tu, dia akhirnya sedara parah. Bila mana dia sedara parah, dia sakit. Dia tak tahan sakit, akhirnya dia bunuh diri dia. Maka dia pun termasuk dalam kategori orang yang bunuh diri. Tak masuk dalam kategori syahid. Itu yang kata tak boleh. Yang kata boleh lagu mana pula? Yang kata boleh ni tak ada dalil, tak ada nas. Cumanya dia ada fiqh. Tadi kita kata Imam Bukhari kata tak boleh. Dan kita tahu syarah paling popular pada Sahih Bukhari ini adalah syarah Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar bila mana dia sebut tajuk tu, dia kata bab tidak boleh mengatakan seorang itu syahid ai ala sabilil qat fa inna Allah ya'lamu bima fi qulubin nas. Iaitu kalau kita nak kata syahid dengan betul-betul syahid jazam, tak boleh. Kerana Allah yang lebih tahu apa yang ada dalam hati manusia. Jadi kita lagu mana kita nak kata boleh tak boleh. Kan, apa garis panduannya? Garis panduan ni bagi panjang-panjang tak ingat kot. Kalau kita bagi garis panduan ISO yang Malaysia standard kan, kita bagi mudah aja yang Bimbas bagi garis panduan. Bimbas kata, tadi kan kita kata ada kata tak boleh, ada kata tak boleh. Bimbas kata asyhad yaqulu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata syahid itu Rasulullah pernah sebut, pernah bagi kepada seseorang. Dan bagaimanapun walakinallaha a'lama bima fi qulubihim, tetapi Allah lebih tahu apa yang dalam ada dalam hati manusia. Kan, kerana itu dia kata, dan dia bagi garis panduan walakinnal syahid la yughassal wala yusalla alaihi. Bagaimanapun syahid itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan ke atasnya seperti yang Ustaz Anwar Khairul Anwar sebut. Jadi kalaulah kita tengok seorang itu dia meninggal dunia kerana apa-apa sebab, geng dia pergi mandikan dia, pergi semayangkan dia. Maka pertama sekali kita kena tahu geng dia pun tak anggap dia syahid. Circle dia tak anggap dia syahid. Mahmakan mulia dia, circle dia tak anggap dia syahid. Bila mana dia dimandikan, dia dikafankan. Maka untuk orang seperti itu lain. Adapun apa yang berlaku di Gaza pada hari ini, mereka tak dah dimandikan dah, pakai tanam. Maka wallahu'alam bisawab. Kalau ikut garis panduan umum lagi ni, lagu seumumnya boleh. Dan bagaimanapun ada hadis yang Ustaz Khairul Anwar baca tadi. Hadis ni sebenarnya hadis yang kalau orang duk pergi kuliah saya rasa mereka pun akan dengar tiap bulan kalau tiap dua minggu. Kan, berkenaan dengan tiga orang golongan yang pertama dipertemukan oleh Allah, yang dibawa kepada Allah SWT, yang pertama syahid. Hadis ni agak panjang. Dalam lafaz Muslim dia datang dengan lafaz yang menarik. Di mana Abu Hurairah menceritakan hadis ini, dia bermula dengan seorang tabi'in, dia pergi ke Abu Hurairah. Dia kata, ya Abu Hurairah, hadis ni bi akhwafi ma sami'ta min Rasulullah sallam, ya wahai Abu Hurairah, habaqa aku hadis yang paling menakutkan yang saya dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah ceritakan cerita ni. Dan cerita ni ada tiga golongan. Yang golongan pertama dibawa di hadapan Allah, dan setiap kali dia cerita satu golongan, dia pingsan. Kan, golongan pertama golongan syahid yang mana Ustaz Khairul Anwar dah cerita. Lepas tu dia pingsan. Bila dia jaga, dia sambung hadis tu lagi. Kemudian dibawa golongan orang yang alim. Orang yang alim yang lalu ditanya, yang fa'arafahu ni'amahu alaih, yang Allah sebutkan segala ni'mat dia pada dia. Fa'arafahu, lalu dia pun iktiraf. Lalu Allah tanya kat dia, apa yang hang buat dengan nikmat-nikmat itu? Dia kata, aku belajar ta'allamtul ilma wal qara'tul Quran. Aku belajar ilmu dan aku baca Quran. Kan Allah SWT kata, tidak, engkau bohong. Sebaliknya engkau buat demikian agar digelar alim dan digelar qari'. Kan faqad qil, dan engkau telah digelar di dunia sepulan alim, alimul allama, sayyidus sada, ustaz, ni profesor, doktor dan sebagainya. Faqad qil fatur, maka dia pun dicapakkan dalam neraka. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang dermawan, yang sama juga Allah sebutkan nikmat dia pada dia. Lalu dia pun iktiraf, lalu tanya apa yang kau dibuat. Dia kata, la ada sabilan tuhibbuhu illa anfaqtu fiha, tak ada satu pun jalan yang engkau suka melainkan aku akan nafkahkan hartaku di situ. Tapi Allah kata, engkau bohong. Sebaliknya engkau buat agar engkau digelar pemurah, maka dia pun dan engkau telah digelar di dunia, maka dia pun dicapai dalam neraka. Dan hadis ini berkaitan dengan posisi kita pada hari ini. Secara khusus, kita tahu kita sedang membincangkan golongan yang betul-betul mati syahid, dan kita berbincang dari sudut ahli ilmu, dan kita dapat mengadakan semua ini dengan alhamdulillah dana yang dibiayai oleh para dermawan. Tetapi sama-samalah kita berhati-hati akan apa yang ada di hati kita, takut kita menemui benda itu sia-sia di akhirat kelak. Tapi bagaimanapun, nahnu nahkum bil tawahir wallahu yatawalla sarair, kita hukum pada yang zahir. Ustaz Siras alim, imam kabir, imam sa'ah, alim lah. Kan kita hukum secara zahir. Yang pakai mic ini, ramai yang sebut, ini para mujahidin semua. Bukan senang nak duduk lama-lama kan. Kita hukum bizawahir. Apa yang dalam hati, Allah saja yang uruskan. Wallahu'alam bisawab. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Dhia. Dan kita selesai pusingan yang pertama. Tadi pada pertama sebut tentang syahid dan jenis-jenis syahid. Dr. Dia sebut tentang garis panduan dia. Maksudnya orang yang dapat title syahid itu, apa garis panduan dia? Jadi untuk pergi lebih lanjut lagi, ialah bagaimana dalam perbahasan 3 hari ini mencerita tentang syahid. Kan? Tentang jihad. Termasuklah kuliah pergi tadi, tuan-tuan, perempuan pun dengar bagaimana Al-Quran dan hadis membicarakan tentang kelebihan jihad. Dan untuk slot kita ni, kita nak bincang pula tentang apa kelebihan mati syahid. Kan ada beberapa ayat Al-Quran, antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun." Begitu juga dalam ayat dalam surah Ali Imran ayat 169. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Sengaja saya tak terjemah untuk memberi ruang kepada panel kita yang pertama untuk menerjemahkannya. Wallahu a'lam. Silakan. Sikit tambahan. Al-Imam Subki rahimahullah dalam fatwa dia, apabila dia menyatakan bahawa mati syahid adalah suatu mati yang mulia, maka mesti ada syarat dan mawani'. Mesti ada idza tawaffara syuru' wa imtina'ul mawani'. Antara syarat untuk mendapat syahid adalah mesti as-sabar, sabar wal ihtisab, dan mesti kerana Allah azza wa jalla. Mawani', antara halangan untuk dapat syahid adalah kalau sekiranya dia pergi berjuang kerana selain Allah Azza wa Jalla, ataupun kerana kemaksiatan. Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ditanya berkenaan orang yang apa nama, kalau sekiranya dia naik kapal untuk berdagang, kemudian tiba-tiba kapal dikaram, mati dia tenggelam, adakah dia dapat syahid? Maka Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah kata, ya, dia mendapat syahid kalau sekiranya niatnya itu betul kerana Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya niatnya tak betul, tak dapat syahid. Kalau begitu juga, kalau sekiranya, kata Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah, kalau seseorang itu tahu di dalam perjalanannya itu lebih mudarat daripada dia tak pergi, kemudian dia pergi juga, maka itu tidak dapat syahid. Kalau sekiranya aksiden, maka banyak perbahasan para ulama dalam masalah itu. Tetapi sebagai ulama kata, apa sahaja orang yang mati dalam keadaan yang macam kita ceritakan tadi itu, insyaAllah kita doakan mudah-mudahan mereka syahid. Tapi macam Dr. Diak kata, tak boleh jazam. Tak boleh jazam. Asyahid. Kita pun kata asyahid. Kita doakan dia. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan dia syahid. Hadis Jabir radhiyallahu an. Hari ini kita pergi masuk fadilat. Kelebihan. Dalam hadis At-Tirmidhi. Dalam hadis At-Tirmidhi. Maka dia bawakan hadis Jabir. Jabir kata, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjumpa dengan aku. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tengok Jabir dan Nabi pun kata, mali araka munkasira. Kenapa aku tengok engkau ni sedih? Kenapa aku tengok engkau ni nampak macam tak tenang, nampak sedih dan sebagainya? Maka kata Jabir radhiyallahu, itu Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bertanya tentang keadaan sahabatnya. Bila dia tengok sahabat dia tak berapa gembira, dia tanya, apa hal? Boleh share tak? Hak tu Nabi. Maka kita juga demikian. Sepatutnya apabila tengok kawan sedih dan sebagainya, tanya, ada apa-apa yang boleh bantu ke? Apa hal? Ceritalah sikit. Itu Nabi. Maka bila dia tengok Jabir, mali araka munkasira, maka Jabir kata, ustushida abi. Hadis yang saya sebut tadi, ustushida abi, bapa aku telah pun syahid. Maksudnya syahid dalam medan Uhud, qutila fi Uhud, maka dia telah terbunuh dalam medan Uhud. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dia sedih tu sebab apabila bapa dia syahid, maka dia meninggalkan keluarga tanpa ada orang yang nak bagi nafkah dan ada daina, ada hutang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abak. Nak tak aku ceritakan khabar gembira bagaimana Allah berjumpa dengan bapakmu? Bala, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi menyatakan bahawasanya tidak ada orang yang berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ni melainkan ada hijab. Melainkan ada hijab. Tetapi Allah ahya abak, Allah menghidupkan bapakmu. Wa yatakallam, dan Allah bercakap dengan bapakmu kifaha. Allah bercakap dengan bapakmu tanpa hijab. Tanpa hijab maksud direct Allah bercakap dengan bapak dia, iaitu bapak Jabir Abdullah ibn Haram. Dan itu kelebihan Jabir, bapak Jabir. Kemudian apabila Nabi bertanya kepada, nak tak bagaimana, iaitu dia berjumpa dengan bapakmu dalam keadaan tanpa hijab, terus kifaha, maka Allah Subhanahu wa taala bertanyakan kepada bapaknya itu, ya abdi, tamanna alayya u'tik. Wahai hambaku, mintalah kepada apa yang kau nak, aku akan bagi. Kata Allah kepada bapak Jabir. Maka bapaknya itu pun berkata, ya Rab, wahai Tuhan, tuhyini, hidupkan aku. Hidupkan semula aku. Fa'aqtula fika saniyatan. Supaya aku boleh terbunuh kali kedua. Supaya aku boleh terbunuh kali kedua. Maka hak itu tidak akan berlaku. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya manusia ini tidak akan kembali semula ke dunia. Maka dia pun kata, wahai Tuhan, okey, tak boleh. Maksudnya abshir, tolong beritahu kepada yang mana yang masih belum mati lagi itu apa yang aku dapat dan apa yang aku rasa. Maka dalam sebagai riwayat, apa nama, Allah kata, aku akan bagi tahu. Maka turun ayat, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu menyangka bahwasanya orang yang mati di jalan Allah taala itu amwata, mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya, yurzaqun, diberikan rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Sangat mereka bergembira dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka daripada kelebihan. Wayastabshiru, dan diberikan khabar gembira pula kepada mereka, iaitu khabar gembira yang Allah kata nak bagi tahu tu kepada orang yang belum lagi menyusul, iaitu alla khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka itu tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Yastabshiruna bini'matillah, bini'matin minallahi wa fadl. Maka mereka diberikan khabar gembira dengan nikmat Allah dan kelebihan Allah Azza wa Jalla. Apa nama seorang tabi'in, Masruq Ibn Ajda', maka ditanya tentang ayat ini. Apa maknanya? Iaitu, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Maka kata, apa nama, Masruq bertanya, iaitu Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, amma nahnu qad sa'alna an dhalik. Adapun kita dulu pernah pun bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Maka Allah pun memberitahu kepada kita bahwasanya arwahuhum, iaitu ruh-ruh orang yang mati syahid ini, fi jawfi tairin khudrin, dalam rongga perut burung hijau yang adalah qanadil. Qanadil ni lampu bercahaya. Tapi maksud ni lampu yang bergantungan di arasy Allah Azza wa Jalla. Min zahab, dari wa'il min zahab, daripada emas. Macam kalau Allah Nabi perumpamakan burung yang kita nampak ada rum, ada dia punya sarang tu. Yang bergantungan kat mana? Bergantungan bawah arasy Allah, dan arasy Allah makhluk yang paling tinggi. Yasrahu minal jannati haitsu syi'at. Haitsu syaat. Yang mana ruh-ruh ni boleh keluar masuk dalam syurga haitsu syaat, sukati dipa. Nah, ni ruh orang yang mati syahid. Sehingga mereka balik kepada sarang-sarangnya qanadil ni, maka Allah Subhanahu wa taala melihat kepada ruh-ruh orang yang mati syahid ni, dan Allah tanya kepada ruh-ruh orang mati syahid ni, hidup nah. Al-hayy, orang yang itu orang yang mati syahid ni hidup di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah bertanya kepada mereka, "Madza tashtahi?" Nak apa? Nak apa? Tak ada apalah wahai Tuhan. Kami bodoh boleh pergi Kulu Kelio, kata orang. Orang Perak. Kulu Kelio dalam syurga ni, sukati kami, nak apa lagi? Kan? Nak apa lagi nikmat Allah dah dapat dah? Maka ditanya lagi, "Madza tashtahi?" Nak apa? Tak ada wahai Tuhan. Hak ni pun dah nikmat dah ni. Nak apa? Kali ketiga ditanya. Oleh kerana depa rasa bosan, depa tak lepas untuk next berikutnya Allah duk tanya ni, nak apa ni? Maka mereka pun minta ke Allah. Okeylah. Kalau nak minta jugalah. Maka kami nak minta supaya kembalikan ruh kami fi ajsadina. Balikkan ruh kami ni kepada jasad-jasad kami, dan kami nak pergi berperang pada jalan Allah dan mati sekali lagi. Dan hak tu macam kita sebut dalam riwayat tadi, memang tak akanlah. Hak tu memang tak dapat. Sebab Allah telah pun menentukan bahawasanya yang mana telah pun mati tidak akan balik ke dunia. Maka apabila Allah melihat bahawasanya mereka tidak ada lagi permintaan, maka turiku. Maka mereka pun tak ditanya lagi lah. Itu nikmat yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Dalam hadis At-Tirmizi, lisyahidi inda Allah sittu khisal. Mufti kita ada sebut dalam khutbah semalam, Dr. Khalid Basalam ada sebut semalam, malam tadi, bagi orang yang mati syahid ada enam. Sittu khisal, dapat enam habuan. Pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'ah. Darah pertama hak menitik yang mereka berperang tu, darah pertama menitik telah pun diampunkan dosa bagi mereka. Baru menitis kali pertama, min awwali duf'ah, bash pertama, darah bash pertama keluar tu, maka yughfar, diampunkan bagi mereka. Maka sebagai ulama kata, dosa besar diampun, dosa kecil pun diampun. Hak ni orang mati syahid. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah, diperlihatkan tempatnya waktu syurga, terus nampak. Bila maka dia dibunuh, di syahid dalam medan perang, terus nampak syurga lah tempat dia. Ha, sebab tu, kenapa dinamakan sumia syahidan? Kenapa dinamakan syahid? Banyak pandangan ulama. Berpuluh-puluh. Semua hadis-hadis ni semua yang ulama sebut. Kenapa syahid? Kerana mereka menyaksikan dosa mereka diampunkan. Kenapa syahid? Kerana mereka menyaksikan tempat mereka dalam syurga. Tiga. Wa yujaru min azabil qabr. Dijauhkan daripada azab kubur. Mereka menyaksikan mereka tak kena azab kubur. Sehingga orang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma balun nasu yuftaduna fi quburihim. Wahai Allah, kenapa orang semua di yuftanun, ditanya dalam kubur, man rabbuk, siapa Tuhanmu, ma dinuk, apa agamamu, siapa lelaki? Soalan-soalan yang kita tahu itulah. Mereka tak ditanya. Ma balu, mengapa manusia yuftaduna fi quburihim illa syahid, melainkan syahid tak ditanya. Kafa, kata Rasulullah, kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Cukup dah dengan kilauan mata pedang itu di atas kepala mereka, itu fitnah untuk mereka. Cukup dah. Maksudnya dah cukup ujian dah. Ujian lulus. Lulus, tak payah tanya dah. Sebab telah lulus ujian dengan pedang atas kepala. Itu zaman Nabi. Zaman sekarang, jet pejuang lalu, dia bom sana, dia bom sini. Tembak gudu-gudu-gudu dalam peperangan. Cukuplah itu fitnah kepada orang yang mati syahid. Berikutnya yang ke bawah, 4. Wa ya'manu minal faza'il akbar, aman daripada malapetaka besar. Faza'il akbar ni sebahagian kata waktu sang kekala ditiup. Mak yang mengandung terberanak. Semua orang keadaan kucak-kacir. Tapi orang yang mati syahid aman. Dan sebahagian apabila dikatakan faza'il akbar, dibangkit dari kubur, semua orang takut. Melainkan orang yang Allah Ta'ala rahmati. Dan kata para ulama, asyahid adalah di kalangan orang yang terpilih tu. Yang berikutnya, وَيُوْضَعُ عَلَىٰ رَاسِ تَاجُ الْوِقَارِ تَاجُ الْوَقَارِ, diberikan kepada mereka mahkota yang cantik. Al-Yakuta, batu permatanya itu khairun minat dunia. Satu, baru satu. Satu batu permatanya lebih baik daripada dunia wa ma fiha. Baik daripada dunia dan seisinya. Dan berikutnya minha khair min dunya, dan berikutnya wa yuzawwajus nain wa sab'ina zaujatan, dikahwinkan dengan 72 bida dari syurga. Dan yang terakhir wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribih, diberikan mereka itu boleh mensyafaat 70 ahli keluarga mereka. 70. Tuba, berilah kabar gembira kepada keluarga yang mati syahid. Sebab itu bila kita tanya orang Palestin apa mereka rasa dan sebagainya, inilah dia peluang syurga. Bahkan ni, isteri-isteri tidak wajib perang. Cukup suami mereka mati, cukup telah pun boleh mengcover 70 ahli keluarga. 70 ahli keluarga. So ini kelebihan karamah kepada orang mati syahid. Sebab tu mereka nak mati syahid, bukan suka-suka. Orang Islam perang nak mati, bukan nak hidup, nak mati. Suatu tempat yang sangat diinginkan oleh Rasulullah, lawadittu an aghzuwa fi sabilillah, aku sangat-sangat berharap aku perang pada jalan Allah Azza wa Jalla. Fa'uqtal, aku dibunuh. Fa'uhya, dihidupkan. Fa'uqtal, dibunuh. Fa'uhya, dihidupkan. Fa'uqtal, dan dibunuh. Nabi kata, lawadittu, aku nak tempat tu. Aku nak kalau aku masuk perang, aku nak mati, hidup balik, mati lagi, hidup balik, mati lagi, hidup balik. Punya nikmat. Beberapa hadis telah pun kita dengar sepanjang 3 hari. Orang yang mati syahid, la yajidu min alamil maut, tidak akan merasa kesakitan mati, illa seperti qarsah. Qarsah. Semalam, apa? Dr. Khalid kata apa? Cubit-cubitan. Cubit. Dalam kamus Arab, cubit. Qarsah, cubit. Waqil. Dan dikatakan, kalau kita kata orang sunat kan, apa rasa sunat je? Macam kena ketik semut. Itu, qarsah. Orang yang mati syahid, macam kena ketik semut. Macam-macam lah. Bom, boom, bom kan. Bom. Hancur. Tak jumpa dah kepala mana, tangan mana dah. Dah macam semut je. Macam kena ketik semut ataupun macam kena cubit saja. Orang yang mati syahid, darah mereka itu mengalir. Launuhu, laumuddam. Laun, kalanya kala darah. Rihu, rihul misk. Dia punya baunya itu bau kasturi. Darah ni itu. Tapi ini semua syahidul ma'rakah. Syahidul ma'rakah. hak yang kelebihan-kelebihan yang kita sebutkan ni. Suatu tempat di mana sangat diinginkan oleh para sahabat Rasulullah dan suatu tempat yang sangat diinginkan oleh abtal, perwira Islam, sahabat Nabi, sehingga buat undian antara bapa dengan anak. Sa'id Ibn Khaisamah buat undian, jom kita osom. Osom dapat dalam perang Badar anak dia Sa'id, dan anak dia syahid dalam medan perang. Oi, tak boleh jadi bapa dia masuk perang Uhud, mati juga sebab nak ikut anak. Suami meninggalkan isteri pada malam pengantin, Hanzalah. Dan Nabi melihat mayatnya dimandikan oleh malaikat. Apa nama seorang sahabat? Siapa nama tu? Ibn Milhan, siapa? Tak ingatlah. Ibn Milhan, anak kepada Milhan radhiyallahu an, sahabat Nabi. Ditikam di perutnya. Ambil darah. Salat kat muka. Ambil darah yang had, kena tikam kat perut dalam perang tu. Maka salat kat muka dia. Salat. Fustu wa Rabbil Ka'bah. Aku menang wahai Tuhan. Aku menang wahai Tuhan. Sapu darah kat muka. Tu sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan banyak lagi kisah-kisah para sahabat. Dan cukup 2-3 hadis yang kita baca, hadis tu pun dah cukup dah nak bagi tahu bahawasanya hak orang mati syahid ni fadilatnya sangat besar dan sangat karamah, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga mengidamkan demikian. Idamkan maksudnya nak mati syahid, sebagaimana hak yang semalam disebut ar-ribat, baru bercita-cita nak ar-ribat, duduk belum perang lagi duduk buat jaga-jaga kan, sehingga hak dikatakan fatwa hak tu, kalau siapa pun pergi masuk latihan ketenteraan, kemudian belum lagi dipanggil tapi dah pergi join setahun latihan ketenteraan, tunggu ni ada time ni nak pergi ni, telah pun mendapat kelebihan hak ni semua. Wallahu a'lamu bissawab. Okay, terima kasih Ustaz MKA. Sebenarnya banyak lagi nak cerita tu, tapi kita duk tengok jam. Saya hak jadi moderator ke tak? Itulah dia tengah tengok saya tu. Bagi syarat banyak kali dah, tapi sebab menarik hak dicerita tu. Hak paling menarik itu hadis riwayat At-Tirmizi. Wa yuzawwiju snataini wa sab'ina zawjata min al-huril ain. Siapa yang sebut tu ingat matan. Kan? Antara 6 kelebihan orang yang mati syahid ni, dia akan dikahwinkan dengan 72 zaujatan, isteri daripada kalangan bidadari. Hal ini bukan untuk suami, ya? Untuk isteri. Jadi isteri, pujuklah suami untuk berjihad di jalan Allah, supaya kita ke akhirat nanti dapat kawan 72 orang. Setuju tak? Sebab okay, untuk soalan yang terakhir, sebab kita ada 5 minit lagi untuk kesimpulan daripada panel yang kedua. Dr. Dhiya, kan tadi panel yang pertama sebut tentang ayat Quran, sudah pastinya sahih. Ada hadis yang sahih berkaitan dengan orang yang mati syahid. Ada tak di sana yang kadang masyarakat kita hak sahih tak mau bercakap? Dia nak bercakap yang hak dhaif, yang hak mungkar, yang apatah lagi yang palsu. Mungkin dengan masa berbaki 5 minit ni, mungkin doktor boleh ceritakan kepada kami semua. Silakan. InsyaAllah, barakallahu fikum Ustaz. Masa memang agak rushing juga kan. Okay. Jadi insyaAllah apa ni, apa yang ada Ustaz Khairul Anwar sebutkan tadi memang cukup menarik tu yang sahih. Dan kemudian apa ni, semalam pun Ustaz Khalid Basalamah dia kata, kalau sebelum kita nak mengamalkan sesuatu itu, kita kena baca dulu kelebihannya. Ruangkan 5-10 minit tu kita tahu. Tetapi pada hari pertama, waktu kuliah subuh perasmian, rektor kami, dia panggil kami lah, rektor Kuibs, Rora kan, dia kata bagaimanapun dalam amalan-amalan Islam ni cukup banyak golongan, cukup banyak hadis-hadis palsu kita akan temui yang kebiasaannya dimasukkan oleh golongan-golongan yang berfahaman sesat ini. Kan, jadi kita akan jumpa puasa, zakat, segala, haji segala mala. Tetapi yang menarik ni, bila map jihad, dia agak lain sikit. Biasanya hadis-hadis palsu ni dia besarkan amalan, pahala amalan tu. Tapi bila membuat jihad, saya boleh rumuskan ada dua saja. Satu, dia perlebih sebahagian bentuk jihad banding jihad yang lain. Dan yang kedua, dia perbesar pahala jihad selain daripada jihad di medan perang. Dan bagi nampak macam jihad di medan perang ni macam agak koman. Pasal apa? Pasal mereka tak mumpi perang, tak mumpi jihad. Sebab itu bukan sunnah saja berani buat forum jihad ni. Betul. Ini isu yang cukup penting. Dan apabila kita tua dunia, kita kawan dengan geng-geng yang dakwah dia pun fokus kepada orang bukan Islam, kita akan temui geng-geng sunnah. Kan? Geng-geng ada pun ada gelap wow ni, W ni kan. Jadi apa ni, ada beberapa senarai yang macam Maulana Asif bagi tadi, dia kata dia ada banyak senarai hadis. Saya pun ada banyak senarai hadis. Jadi saya tak baca Arab dia. Adik-adik mungkin tak ada nak salin. Saat ni boleh tengok balik dekat rakaman. Tapi kita nak go through secepat mungkin mana yang dan. Okay. Pertama sekali, bab melebihkan sebahagian daripada mati syahid banding sebahagian yang lain. Antaranya, apa ni, dia lebihkan kematian syahid ketika orang yang mati perang di lautan berbanding di darat. Ada hadis bahawa orang yang meninggal dunia, orang yang mati syahid di lautan ini, maka dia akan apa ni, pahalanya dua kali ganda banding orang yang mati syahid di daratan. Kemudian ada hadis yang lain, hadis tadi dari Ibnu Asakir. Lepas tu ada hadis riwayat apa ni, At-Tabrani dalam Mujamul Awsat. Dia kata orang yang mati syahid di daratan ini, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya kecuali hutang. Manakala orang yang mati syahid di lautan, Allah akan ampunkan dosanya termasuk dengan hutang. Dan tadi Ustaz Khairul Anwar sebut pasal ribat berada di perbentengan umat Islam. Maka ada juga golongan yang melebihkan ribat ini berbanding mati betul di medan perang. Bersedia lebih daripada mati betul. Antaranya adalah hadis juga dikutip oleh Ibnu Asakir bahawa nak kata Rasulullah pun tak boleh pasal hadis ini macam dia maudhu kan. Hadis ini dia kata orang yang mati di jalan Allah, maka dia akan apa ni dikahwinkan. Tadi kata 72, yang hadis ini lafaznya dia kata 2. Orang yang mati ribat 70. Kemudian orang yang mati syahid ni dia akan memberi syafaat 70 ahli keluarga dia. Tapi orang yang ribat dia akan memberi syafaat bermula daripada hisap sampai selesai hisap manusia. Lagi dahsyat lagi. Kita duduk relax, okay, bukan duduk relax lah. Kita standby lebih dahsyat daripada orang duduk depan tu. Kan? Dan itu hadis yang kategori pertama yang melebihkan sebahagian jihad berbanding sebahagian jihad yang lain. Adapun melebihkan amalan lain sebenarnya jihad, itu lagilah bercambar. Pasal geng paham masa saat ini dia tak boleh jihad. Kan? Antaranya adalah apa ni, hadis kata siapa yang menghidupkan satu sunnah, satu amalan ku yang Allah tak buat, maka baginya pahala satu syahid. Kan? Itu ada hadis ni lemah dan ada yang kata palsu. Cumanya bunyi dia hampir-hampir macam yang sahih. Yang sahih, siapa yang berpegang dengan sunnahku. Dia beza siapa yang menghidupkan dengan berpegang. Berpegang ni, semua sunnah kena pegang. Kadang tinggal sebahagian, hang tak pegang sunnah. Tapi kalau menghidupkan, menahya sunnati, hang hidupkan satu sunnah aku. Dia hebat, tapi ringan lah kan. Kemudian hadis yang lain. Hadis tadi ada disebut oleh Ibn Asyakir. Kemudian ada hadis ni. Pasal demam. Al-Humash ni tak cakap Arab kan. Okay. Orang yang mati demam ini, orang mati kerana demam, dia adalah mati syahid. Maka hadis ini ada hadis palsu. Hadis ini al-malangnya diriwayatkan oleh Dhiya, tapi bukan Dhiya Fatah Yasin, ha? Dhiya Al-Maqdisi. Okay. Hadis itu hadis palsu. Orang mati demam, dia adalah mati syahid. Kemudian ada hadis yang lain. Apa ni, ada misal-misal kata, lebih ramai orang yang mati syahid di atas katilnya berbanding orang yang mati syahid di medan perang. Jam lah ni. Kan hadis ni riwayat siapa? Hadis ini disebut oleh Ibn Al-Albani dalam Silsilah Dhaifah. Dan kemudian apa ni, ada hadis berkaitan dengan melebihkan ulama lebih pada para syuhada. Dia kata ditimbang darah para syuhada itu dengan tintanya para ulama. Dan tintanya para ulama akan terasa lebih berat daripada darahnya para syuhada. Hadis ini diriwayatkan oleh As-Sahmi dan dia adalah hadis palsu. Kemudian Ada hadis, sesungguhnya Allah mempunyai para pejuang yang di muka bumi yang lebih baik daripada para syuhada Allah, iaitu orang yang mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia lebih bagus daripada para syuhada. Hadis ini dia tidak ada asalnya, diriwayat dia la asalalahu, tidak ada asalnya. Dan selain daripada itu ada juga hadis orang yang mati syahid dalam orang yang mati syahid ini dia boleh banyak sangat, dia skor laju sangat jadi terlepas tadi. Tapi moderator pun tunjuk seminit. Tadi dah seminit. Jadi sekat itu saya ikut insya-Allah to be continue. Tapi kita ada di Deroy Kuib, kita boleh sambung lagi hasil hadiah di Taib, ada di Taib dan Pasu ini insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Okey, terima kasih ada Tadhia. Bila forum ni antara kejayaannya ialah moderator pandai jaga masa. Selain daripada panel menghuraikan dengan bahasa yang ringkas dan padat. Kan? Sebab kita boleh simpulkan. Untuk pusingan yang kedua ni, apa yang disebut oleh panel kita yang pertama, menunjukkan dalam bab jihad, bab mati syahid, memang pahala dia dari sudut jaza, ganjaran dia sangat melampau. Tetapi padan dengan amalan dia. Sebab tu saya nak simpulkan, bagaimana dalam kuliah subuh pagi tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ada sahabat sebelum dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, diceritakan oleh Nabi SAW tentang mati syahid. Masuk perang dia. Mati syahid dia. Lalu baginda Nabi kata kat dia, amila qalilan wa ujira kathira. Beramal dengan yang sikit. Sebab dia masuk Islam, lepas tu pergi jihad, amalan yang sikit, wa ujira kathira, tetapi pahala ganjaran yang dia dapat kathira, banyak. Jadi yang hak Dr. Dia tu tak apalah, dan sempat sikit. Jadi hak palestu tu sebenarnya tertutuplah dengan hak sahih yang kita belajar hari ini. Mudah-mudahan semangat kita untuk berjihad dalam semua bidang, termasuklah kita menyokong orang yang berjihad fi sabilillah dan orang yang mati syahid di dalamnya. Wallahu alam. Terima kasih kepada panel yang pertama, yang bahagia Ustaz Muhammad Khairil Anwar, dan terima kasih panel yang kedua Dr. Diaul Hafiz, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan Allah meridai kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.